Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatil kiram, jamaah salat maghrib, musalla atau masjid ar-rayyan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kembali kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan masjid ini, yang ini merupakan tanda seorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Qala ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanyalah yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman kepada Allah, karena dia mengerti masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat ibadah kepada Allah, sehingga keimanannya kepada Allah membawa dia untuk memiliki perhatian dengan masjid. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir. Dia berharap dengan memakmurkan masjid dia akan dibalas dengan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi yang lain, kita tidak boleh kalah dengan musyrikin. Mereka memiliki perhatian dengan gerejanya, memiliki perhatian dengan kuilnya, memiliki perhatian dengan ma'abiduhum, tempat-tempat ibadah mereka, yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala di na'am sekutukan, yang Allah subhanahu wa ta'ala dihinakan dengan zulman, dengan kezaliman. Memakmurkan masjid termasuk yang paling pentingnya adalah memakmurkan secara maknawiyah, secara maknawiyah dengan menghidupkannya dengan sunnah, dengan amal saleh, dengan ilmu syar'i, dengan ilmu syar'i. Karena inilah yang mungkin jumlahnya lebih sedikit dibanding orang-orang yang memakmurkan fisik masjid. Memakmurkan fisik masjid. Naam. Dengan memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala berupa menegakkan talabul ilmi, menegakkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam padanya, itulah kunci di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menguasai Arab dan non-Arab dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Khawatil kiram rahimani wa rahimakumullah, lebih berbahagia lagi selepas bulan suci Ramadan kita masih diberi semangat. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena apa-apa. Karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, setan dibelenggu. Di bulan yang lain tidak. Maka di saat kita diberi kemudahan untuk tetap beribadah kepada Allah di bulan yang lain, ini tanda kebaikan. Ini tanda kebaikan. Nah, kemudian pembahasan kita di malam kali ini melanjutkan hadis-hadis terkait dengan haramnya kezaliman dan wajibnya seseorang mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya. mengembalikan hak. Yang dimaksud mengembalikan apa? Hak. Kenapa penting untuk kita mengingat bab ini? Karena ketika kita mengumpulkan pahala, namun diiringi dengan kita melakukan kezaliman, pahala itu akan runtuh. Pahala itu akan apa? Runtuh. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, masyhur hadisun sahihun masyhur. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Hanyalah orang yang benar-benar bangkrut dari umatku ini adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Pahala sholat besar sekali. Ya, pahala sholat itu besar sekali. Wa zakatin dan pahala zakat. Wa siyamin dan pahala puasa. Wa ya'ti qad syatama hadza. Namun dia juga datang dengan membawa dosa, telah mencela, mencerca, menghina fulan. Ini baru fulan. Kalau fulan kan bahaya banget. Ya. Baru fulan saja ini bisa membuat bangkrut. Apalagi kalau kita mencela na'am fulannya ini banyak. Apalagi dalam urusan agamanya. Kita mencela dia karena dia menegakkan sunnah, dia berlihya, berhijab. Ini lebih parah lagi. Kalau menghina dalam urusan dunia, hartanya, fisiknya, ini memang sudah zalim. Tapi kalau dalam ranah yang berkaitan dengan agama, lebih besar lagi. Wa qadzafa hadza, dan menuduh, ini zalim juga. Wa daraba hadza, memukul. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain. Ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya pada hari kiamat pahalanya diambil, diberikan kepada yang dia zalimi. Diambil, diberikan kepada yang dia zalimi. Kalau sampai fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyukdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma ulqiya finnar. Maka apabila faniyat fana habis amal baiknya untuk mengembalikan kezaliman-kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi dikumpulkan lalu ditimpakan kepadanya, selepas itu dia dibuang ke dalam api neraka. Muflis. Maka bab tahrimul zulmi, bab haramnya kezaliman, ini sangat amat penting untuk kita ingat, untuk kita kembali bahas. Jangan sampai kita menganggap pahala kita sudah banyak, ternyata lisan kita tidak dijaga, tangan kita tidak dijaga. Akhirnya dengan sebab kejahatan lisan kita, kejahatan tangan kita, pahala kita hilang. Pahala kita hilang. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang usaha mereka sia-sia dan tidak ada hasilnya sama sekali ketika mereka berusaha di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka mengira, mereka menyangka telah banyak mengumpulkan amal saleh, telah banyak berbuat baik, telah banyak berbuat baik. Ini tentunya sangat mengagetkan, mengerikan, ya. Orang kalau prediksi nilainya bagus ternyata anjlok, itu lebih menyakitkan. Ya, itu lebih menyakitkan dibanding orang sudah memprediksi sepertinya saya ini dosanya banyak, tidak diampuni oleh Allah, ya. Tiba-tiba diampuni oleh Allah, bahagianya juga sangat luar biasa. 99 bitaqat kertas yang tertulis padanya dosa-dosa dia sejauh mata memandang, hanya satu bitaqah, satu kartu ternyata berisi la ilaha illallah, ya, itu menyelamatkannya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali. Bahagia sekali. Naam. Hadis kita di malam kali ini hadis Aisyah. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyata radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zalama qida shibrin, barang siapa berbuat zalim, barang siapa yang berbuat apa? Zalim. Barang siapa yang telah berbuat zalim seukuran satu jengkal minal ardi, dari urusan tanah, nyorok, ya, nyorok tanah, memindah batas tanah, menzalimi batas tanah saudaranya, tetangganya, temannya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa yang telah berbuat zalim seukuran sejengkal dari urusan pertanahan, tuwiqahu min sab'i aradin, maka akan dikalungkan tanah tersebut dari 7 lapis bumi. Dari 7 lapis bumi. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadisun sahih. Hadis ini menyebutkan salah satu jenis kezaliman. Salah satu jenis kezaliman. Bukan satu-satunya. Diingatkan secara khusus, ya, karena termasuk dosa paling besar. Termasuk dosa paling besar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Hadis sahih. Ya. Laknat Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang merubah-rubah batas-batas tanah, batas-batas tanah. Ya. La'ana maknanya dilaknat. Tidaklah dosa dijanjikan dengan laknat atau didoakan dengannya kecuali ini dosa besar, kecuali dosa besar. Qida shibrin, meskipun hanya satu jengkal, apalagi 1 meter, apalagi 2 meter, ya, apalagi satu naam ubin, ya. Naam. Jadi ini merupakan ancaman. Tanah merupakan salah satu harta, salah satu harta yang diperebutkan, yang diperebutkan oleh Bani Adam, oleh Bani Adam. Naam. Apakah maknanya kalau kurang dari 1 jengkal tidak mengapa? Tidak. Ya. Itu kan 1 jengkal. 1/2 jengkal juga sama. 1/2 jengkal juga apa? Sama. Naam. Ini. Dikalungkan di depan Bani Adam yang lain pada hari kiamat. Dipermalukan. Jadi tidak akan bisa ngumpet dia. Ya. Tidak akan bisa bersembunyi. Fulan ini fulan ini kelihatan, yang pada nyorok-nyorok tanah itu kelihatan, pada kalungan lemah kabeh. Ya. Naam, ya. Ini nih orang-orang ini. Apa kuat? ya ini janji Allah, dan penduduk neraka juga apa? Dibesarkan. Gigi seri atau gigi taringnya atau gigi gerahamnya itu sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tebelnya 2 kilo, panjangnya 7 kilo. Kan besar, kalau gigi segitu itu besar banget. Ya. Naam. Penduduk neraka itu akan nangis terus. Ya. Sampai air matanya habis. Dan aliran air mata dari penduduk neraka itu, lau yujra fiha sufunu lajarat. Kalau seandainya kapal-kapal berlayar, ya di situ berlayar, berarti kan besar, air matanya aja besar. Kalau seandainya kapal-kapal itu diperjalankan, dilayarkan di sana, wal iyadzu billah. Jadi jangan pernah berpikiran, jangan pernah berpikiran yang namanya neraka kan apinya 69 kali lipat. Besarnya besar banget, dalamnya dalam banget. Kita ini dimasukkan ya nyos, dah selesai, enggak ada rasanya. Dah, ya. Naam, la yamut fiha wa la yahya. Mati tidak mati, hidup juga tidak. Artinya dalam kesengsaraan, ya. Mati sekalian enggak, ya, tapi hidup enak juga tidak. Itu an-nar. Itu apa? An-nar. Nah, ini ada faedah penting. Berarti pemilik tanah itu memiliki tanah dari yang kelihatan sampai tembus ke tujuh sana, dan punya apa namanya udara atau bagian atas sampai langit. Jadi tanah itu murah apa mahal? Ya murah. Kan bisa kita bikin bangunan setinggi-tingginya, bikin terowongan sedalam-dalamnya, silahkan. Kaitannya apa? Istidlalnya dari mana istidlalnya? Istidlalnya dari tuwiqahu min sab'i aradhin. Ya. Dikalungkan dengan langit dengan apa? Bumi 7 lapis. Berarti buminya kita ini, misalnya kita punya tanah satu ubin, ya sampai sana bawah itu punya kita semua. Artinya apa? Kalau misalnya ternyata di bawah ada minyak, ada harta apa, ya punya kita. Dan kalau ada orang bikin terowongan di bawah tanah kita, zalim. Enggak boleh. Ya, harus izin. Harus apa? Izin. Nah, sampai kalau kita punya pohon, dahannya sudah ke tetangga, harus diambil, harus ditarik. Harus dipadi, ditarik. Kecuali diizinkan. Kecuali diizinkan. Kita punya pohon durian nyorok gitu kan. Terus buahnya di situ. Silakan monggo sekalian sedekah, monggo kan gitu. Ya, labas enggak apa-apa. Artinya ini batas tanah. Ya, kalau pohon kita itu udah nyorok gini, izin. Ya. Nah, kalau enggak mau ya di apa namanya? Ditekuk, ditarik, diikat. Diikat. Karena tanah itu dari ini ke bawah sampai ke atas semua itu milik dia. Milik apa? Milik dia seorang. Ini. Barakallahu fikum. Walaupun 3 meter, apalagi berhektar-hektar. Demikian penjelasan para ulama. Nah, tapi dalam hidup bertetangga kita tidak boleh jadi orang yang sulit. Jadilah orang yang sahlan. Jadi orang yang gampang. Ya, jadi orang yang gampang, dermawan kepada tetangganya. Ya. Nah, ini. Sahal At-Tusturi rahimahullah. Sahal At-Tusturi rahimahullah. Dulu radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah ta'ala punya tetangga Majusi. Punya tetangga Majusi. Majusi musyrik. Majusi musyrik. Nah. Tetangga ini bertahun-tahun ya melakukan aktivitas yang secara tidak sadar, orang Majusinya enggak sadar, mengotori rumah Sahal At-Tusturi rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, entah itu daun pohonnya dia, atau kotoran hewannya, ayam, entok, bebek, ya, nam atau burungnya dia mengotori. Ala kulli hal, melakukan sesuatu yang tidak sengaja dan tidak sadar orang Majusi ini bertahun-tahun mendolimi, dalam tanda kutip, karena dia juga enggak sadar. Sahal At-Tusturi radhiyallahu rahimahullah taala, apa namanya, diam terus. Begitu ketika Sahal At-Tusturi sudah mendekati wafat, Sahal At-Tusturi manggil tetangganya, ini saya mohon maaf ya, saya mohon maaf, bertahun-tahun sebenarnya aktivitasmu yang ini mengganggu saya, mengotori rumah saya ya, dan saya sabar, gak apa-apa, cuman saya ini kayaknya sudah hampir meninggal, saya ini sudah hampir wafat, saya khawatir anak keturunanku gak sabar, nanti jadi ribut, nanti jadi masalah, nanti jadi apa? Masalah. Orang Majusinya itu seketika itu masuk Islam, seketika itu langsung masuk Islam ya. Naam, ini karena sahlan, karena Sahal At-Tusturi orangnya mudah, gak gampang padu ya, gak gampang cekcok ya, gak gampang ini ya, betul itu haknya. Kalau kita udah ngaji gini kan hak ya, ini bisa orang tambah pelit, bisa ya, begitu ngerti, wah ini berarti dari bawah sampai atas punya saya ini, wah itu bisa. Ini kalau orang gak sahal, gak mudah, orangnya hitungan gitu, dalam arti pelit, bakhil, ini juga jadi bahaya ya, jadi apa? Jadi bahaya, artinya barakallahu fikum, kita harus bijak, kita harus apa? Bijak. Oleh karenanya Nabi SAW itu kadang-kadang menyampaikan ilmu kepada sebagian sahabat, kadang yang lain belum dikasih tahu, bukan menutupi ilmu, bukan ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh Nabi, ma haqqul 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'adz, apakah engkau mengerti haknya Allah atas hamba-hambanya dan haknya hamba atas Allah? Ya, haknya hamba atas Allah itu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ini ringkas hadisnya, ringkas hadisnya. Haknya hamba atas Allah itu tidak diazab selama tidak menyekutukan Allah, selama tidak menyekutukan Allah. Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira ini kepada manusia? Kata Rasulullah, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan. Jangan sekarang wahai Mu'adz. Ya. Naam, sehingga mereka akan menyandarkan amalan hanya tidak berbuat syirik. Hanya tidak berbuat apa? Syirik. Ini. Kok sampai hadis itu ke kita? Iya, karena Mu'adz begitu hampir meninggal, beliau khawatir berdosa menutupi sebuah ilmu. Akhirnya beliau menyampaikan. Akhirnya beliau apa? Menyampaikan. Nah, yang jelas seseorang harus bijak dan tidak memanfaatkan, artinya tidak memanfaatkan itu ngambil yang enak-enak dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Lah kan ini begini, nah kan ini begini, kan gitu. Nah, istidlalnya lahu la alaihi. Ya, yang menguntungkannya diambil, yang kira-kira agak berat disimpan. Nah, tidak seperti itu. Ya, kalau Nabi alaihi salatu wasalam punya sifat seperti itu, surat Al-Ahzab dan surat Abasa wa Tawalla itu tidak akan disampaikan ke kita. Ya. Nah, tidak akan disampaikan ke kita. Ini. Di dalam surat Al-Ahzab lebih sensitif. Allah berfirman, "Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj." Fi azwaji ad'iyaihim. Ya. Ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, ya, kami nikahkan engkau dengan bekas istri Zaid ibn Harithah. Ini semua, ya, agar orang-orang, ya, tidak merasa janggal untuk menikahi bekas istri anak angkat. Karena anak angkat orang lain. Anak angkat orang lain, ya. Ini. Naam. Ini kan malu gitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW karena ini syariat sampaikan. teguran abasa wa tawalla, ya, bermuka masam dan berpaling. Itu teguran luar biasa itu, ya. Teguran sangat luar biasa. Malu, ya, malu banget. Tapi ya beliau shallallahu wasallamu alaihi, karena memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak yang menguntungkan ambil, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau di atas akhlak yang sangat agung. Wah, kayak disampaikan, ya kan? Begitu abasa wa tawalla, simpan enggak? Enggak. Naam. Ini. Jadi ansif ala nafsik. Jadilah orang adil untuk dirimu sendiri. Jadilah orang adil untuk dirimu sendiri. Naam. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abi Musa. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengulur waktu untuk seorang yang berbuat zalim. Mengulur waktu maksudnya tidak langsung diazab, tidak langsung diazab. Benar-benar. Fa idza akhadhahu lam yuflithu. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan azab baginya, tidak akan bisa dia melepaskan diri. Ya. Fa idza akhadhahu lam yuflithu. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan azab untuknya, maka Allah tidak akan melepaskannya sedikit pun. Tidak akan lepas sedikit pun, ya. Summa qaraa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di dalam surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimu syadid. Dan demikianlah azab Rabbmu apabila mengazab sebuah kampung, sebuah desa, sebuah tempat. Wahiyya zalimah. Dalam keadaan penduduk kampung tersebut zalim. Sesungguhnya akhzahu, azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyakitkan dan sangat keras. Dan sangat keras. Barakallahu fikum. Ini. Yumlilah, yumli ay yumhil. Yumli ay yumhillah. Memberikan waktu tenggang. Diulur. Allah Subhanahu wa taala sabur. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat sabar kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya. Semua nikmat yang ada pada musuh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat dari orang-orang yang memaksiati Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Sangat sabarnya itu satu ini. Dua, Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Namun diulur. Ini benar-benar sabar sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala aziz, ghafur. Ya, Allah aziz dan ghafur. Ini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, salah satunya di dalam surat Tabarak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah maha perkasa, maha kuat. Kalau yang jelek-jelek amalannya, Allah maha kuat untuk mengazab, ya. Al-ghafur, walaupun Allah kuat, perkasa, bisa mengazab kapanpun, dimanapun, tapi Allah pemaaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemaaf. Naam. Hatta yatamadda fi zulmihi wal iyadzu billah. Hingga akan terlihat siapakah orang yang terus continue, terus menerus di dalam kezalimannya wal iyadzu billah, dan siapa yang setelah beberapa saat kemudian sadar. Kemudian apa? Sadar, ya. Ini barakallahu fikum, kesabaran seperti ini itu kalau untuk kita amat sangat berat. Kalau untuk kita amat sangat berat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fusilat, ya, di dalam surat Fusilat. Naam, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada kita-kita ini. Idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah kezoliman orang lain kepadamu dengan cara yang lebih baik. Orang zolim sama kita, kita sakit. Kalau musibah kena puting beliung atau kena gempa, itu kita bisa lebih sabar karena tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau kezoliman tanahnya diambil, kezoliman menipu kita, kezoliman, ini kan kita masih merasa ini ada level lah, sama-sama manusia, siapa juga yang takut kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat, coba idfa billati hiya ahsan, ya. Tanganilah, balaslah dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Nah, dari beberapa cara membalas itu ya, kan ada yang paling baik, ada yang penting kebaleslah. Ya, saya ratakan dengan tanah. Gak urusan, ya, ada yang apa namanya kena kecipratan dari itu yang sama sekali tidak bersalah, tapi kita puas. Nah, bisa billati hiya ahsan. Apa akhirnya kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka akan secara tiba-tiba, ya, artinya buahnya nanti, orang yang antara dirimu dengan dirinya permusuhan akan seperti waliyun hamim, akan seperti orang yang sangat dekat. Dan itu bisa luluh memang, orang jahat sama kita tapi kita baik sama dia, ya, kita baik sama dia, kita ngemong dia terus, ya, ngemong, ya, nah, dia gitu kita baik, ya, dia gitu dia baik. Nah, sampai ada sahabat yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, aku punya kerabat. Terus kerabatku itu ahlumu ilaihim wa yajhaluna ilayya. Aku baik tapi mereka itu yo kasar sama saya. Aku berbuat ihsan, mereka berbuat ingkar, berbuat mungkar. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la in kunta kama qulta fa ka'annaka aw fa ka'annama tusiffuhumul malla. Ya. Kalau apa yang engkau ucapkan itu benar, kamu berbuat baik, kerabatmu tidak baik sama kamu, ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, maka seakan-akan engkau memasukkan bara api ke dalam mulut-mulut mereka. Ke dalam mulut-mulut mereka, ya. Jadi tidak pernah rugi orang berbuat baik. Tidak pernah rugi orang berbuat apa? Baik. Nah, tapi ada catatan, ya. Memaafkan itu apabila memberikan efek yang lebih baik. Ya, benar orang berbuat salah sama kita. Kita itu betul pemaaf itu baik, tapi dilihat ini orang kalau dimaafkan tambah jadi apa enggak? Ya. Kalau ini orang kalau memang sudah watak kan dimaafkan tambah senang banget. Wah, enak nih. Besok tak ulangi lagi, ya. Tapi kalau orang itu memang khilaf, bahasa orang awamnya kan khilaf gitu ya, kejeblos lah. Nah, dia lagi kalah dengan hawa nafsunya, kita kasih kesempatan, dia akan kembali. Dia akan apa? Kembali. Jangan hancurkan saudaramu. Jangan hancurkan saudaramu, ya. Jangan seakan-akan pintu taubat itu tertutup. Jangan, ya. Ini. Nah, seperti ini kata Allah, wa la yulaqaha illa alladzina sabaru. Ya. Dan tidaklah bisa melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang benar-benar sabar. Ya. Kita itu mestinya mayoritasnya gembreget, ya. Mayoritas kita itu enggak sabar. Ini orang apaan sih? Enggak tahu diri, bunuh-bunuh terus. Nah. Ini. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim, dan tidak akan bisa seperti itu kecuali orang yang memiliki bagian pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwah sampai di Madinah, menurut antum ini siapa musuh beliau yang paling menonjol? Orang Yahudi apa Quraisy? Nah, pilihannya gampang ya. Quraisy. Quraisy itu siapa? Kerabat. Dari awal beliau dakwah, baru beliau apa ngomong-ngomong gitu, Abu Lahab udah di belakangnya. Wah, ini orang kok gini. Saya pamannya, paling tahu ini anak ini. Coba. Nah, diganggu terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Thaif. Ke Thaif harapannya ada jalan keluar, ternyata malah dilempari. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya kurang lebih makna ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa sih orang Quraisy tidak membiarkan aku dengan orang-orang Arab yang lain? Kalau seandainya dakwahku itu berkembang, kan mereka tinggal dompleng. Oh, ini oh anaknya saya ini, kan gitu. Tinggal gitu aja. Ini kan orang Quraisy juga kebanggaan untuk orang Quraisy gitu loh. Kami punya nabi, kami punya rasul. Tapi kalau saya misalnya dakwah di tengah bangsa Arab, kemudian saya meninggal, kemudian saya mati, ya mereka kan enggak urusan. Gitu. Mereka enggak urusan, enggak ada kerugiannya gitu. Nabi alaihi salatu wasallam sampai menyayangkan seperti itu. Nah, orang Quraisy ini 13 tahun Nabi sampai terusir, sampai nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu sampai nangis. Ya. Setelah 8 tahun ada perang Badar, ada perang Uhud dan lain-lain. Setelah 8 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fathu Makkah. Ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ngomong ke mereka, ya, menurut antum-antum, ya, ana ini mau berbuat apa? Saya ini sekarang udah kuat. Nabi Muhammad begitu masuk Fathu Makkah, ya. Nah, itu kan dalam keadaan kuat, dalam keadaan orang-orang Quraisy itu pada lari ke gunung-gunung Mekah itu. Pada lari. Makanya kalau orang tawaf itu kan ini dibuka ya sebelah kanan. Itu kan karena memperlihatkan orang-orang Quraisy itu bahwa kami itu kuat ini, pundaknya dibuka. Gitu. Muter sampai sekarang jadi syariat. Jadi apa? Syariat. Naam. Nah, orang-orang Quraisy ditanya oleh Nabi, "Coba kalian berpikir apa tentang aku?" Gitu. Tentang aku. Kira-kira aku akan berbuat apa? Kalian sudah menyakitiku dengan zalim, mengusirku, ya. Nabi Muhammad itu enggak percaya loh, orang baik enggak pernah ada apa namanya? Bekas-bekas pidana atau apa gitulah. Beliau tidak pernah kok berbuat jahat, tuh nggak pernah. Orang baik dari muda tuh tidak pernah. Wong umur 30, Nabi Muhammad umur 30 itu meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, orang semuanya seneng kok. 10 tahun kemudian beliau mengaku jadi nabi, langsung dimusuhi. 10 tahun, ya. Naam, sallallahu alaihi wasallam, ya. Atas dasar apa saya diusir? Nabi sampai heran ketika bilang ke Warokoh. Warokoh ibn Naufal mengatakan, "Lau kuntu jada'an iz akhrajuka kaumuk." Kalau seandainya aku masih muda di saat kaummu mengusirmu. Nabi heran. "Awa mukhriji ya, Om. Apa iya mereka tega ngusir saya? Aku ini orang baik." Gitu loh, "Aku orang baik." "Tidaklah datang membawa apa yang kamu datang. Tidaklah seseorang membawa seperti apa yang dibawa oleh Musa, kecuali akan dimusuhi kaumnya." Nah, Nabi Muhammad sudah Fathu Makkah nih, ngomong gitu. Ya, "Aku barakallahu fikum memaafkan kalian, atau aku ucapkan kepada kalian seperti ucapan Yusuf kepada saudara-saudaranya." Kepada saudara-saudaranya. Ya, Nabi Yusuf kan dizalimi sama saudaranya, dicemplungkan sumur, diambil, dijual murah lagi. Ya, murah. Sudah gitu ketemu Nabi Yusufnya sudah baik, tetap dikatakan ini dulu si Bunyamin itu nyuri karena dulu saudaranya juga pencuri. Coba di depan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf tahu mereka dusta, sudah dusta menyakiti orang butuh lagi. Coba antum datang, orang datang ke antum sudah utang bolak-balik, dolim terus sama antum. Ya, masya Allah, ini orang kalau nggak dibayarin martil ya nggak rampung, ya. Ini Nabi Muhammad mengatakan, "Qultu lakum ma qala Yusuf li akhihi." Aku ucapkan kepada kalian ya apa yang diucapkan Nabi Yusuf kepada saudaranya. "La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian, Dialah Allah yang Maha Rahmat dan Maha Rahim. Ya, dengan sebab itu kan orang pada masuk Islam semua. Ikrimah bin Abu Jahal itu, Ikrimah bin Abi Jahal yang perang Uhud mengkoordinir ya perang itu, kan beliau anak muda, bapaknya meninggal di Badr ya emosi. Ikrimah itu udah hampir kabur ke Afrika, dipanggil Ikrimah, kamu dimaafkan, dimaafin orang jahatnya kayak gitu, dimaafin. Akhirnya beliau masuk Islam ya, sampai megang Quran beliau nangis, ya Allah kok saya bisanya memusuhi Nabimu ya Allah. Itu sadar kan, sadar karena apanya? Sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabi Muhammad main apa namanya keras lawan keras, ya. Nah, demikianlah. Maka wa mayulaqaha illal ladzina sabaru. Innallaha la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan waktu ulur untuk orang zalim, ya. Maka apabila Allah sudah menentukan waktunya, Allah akan ambil dan tidak akan lepas sedikit pun. Ini peringatan untuk kita. Kalau kita sedang dalam kezoliman dan belum ditegur oleh Allah, ya segera berhenti saja. Segera berhenti saja. Nah, baik menzolimi diri sendiri dengan dosa atau menzolimi saudara kita, ya berhenti saja. Berhenti sebelum orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Ya, nah istri nggak tahu nggak apa-apa, anak nggak tahu nggak apa-apa. Kita berhenti. Nah, jangan pernah mengatakan ini lancar-lancar saja, ya. Belum ada apa-apa, ya. Nah, saya melakukan ini juga tidak ada azab turun, tidak ada teguran dari Allah. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan menunggu ya teguran. Jangan menunggu teguran. Ini karena sejatinya orang yang mudah berbuat dosa itu sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebatas kita berbuat dosa itu udah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nunggu hukuman yang kedua. Ya. Bertambah dia merasa aman udah dihukum dobel. Dia merasa aman tuh dobel sudah. Nah, begitu diazab beneran itu sudah nomor tiganya. Jangan dikira pas diazab itu oh itu pertama. Kita berbuat dosa itu sudah sedang dihukum Allah. Ya, kita merasa aman sudah dihukum lagi. Ya. Apalagi sampai kita merasa bangga. Apalagi kita sampai merasa bangga. Naam. Ini. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat berharap hamba-hambanya itu kembali. Ya. Yang salah kembali, yang kesalah kembali, yang salah kembali. Naam. Karena kita tidak pernah tahu. Ya. Allah yang maha tahu. Ya. Allah yang memiliki hikmah. Abu Talib. Ya. Ketika hendak meninggal, itu dikerumuni kerabat. Kerabatnya itu Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Abu Jahal, ketika Abu Talib akan meninggal, ya, ditawarkan sama Nabi, "Qul kalimatan, ucapkan la ilaha illallah." Ya. Abu Jahal mengatakan, "Atarghab amillati Abdul Muttalib?" Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Ya, ini buruknya teman jelek, termasuk teman jelek itu kerabat jelek. Ya, kerabat jelek itu termasuk dalam kategori teman jelek. Ya, termasuk teman apa? Teman jelek. Nah, oleh karenanya bagi suami itu boleh tanya ke istri kalau misal pulang ke rumah kok ada orang walaupun kerabatnya istri, ya, tanya siapa itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah, di situ ada orang, Rasulullah bertanya, "Man huwa ya Aisyah?" Siapa itu wahai Aisyah? Karena seorang pemimpin harus jeli, jangan-jangan ini kerabat istri yang sering ya memprovokasi istri jadi imannya lemah, jadi ini. Jangan sering-sering main seperti itu. Nah, Abu Jahal mata alal kufur. Abu Talib mata alal kufur. Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah aslama wa hasuna islamu. Masuk Islam dan baik Islamnya. Siapa yang tahu coba? Ya. Demikian Allah mengulur, diberi waktu seperti itu, ya. seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita untuk bisa selalu mengambil pelajaran dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadis rasulnya. Dan Allah melindungi kita dari kezoliman, baik mendzalimi diri kita atau mendzalimi saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.